Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh memulai muhadharahnya dengan khutbatul hajah seperti biasa, yang mana beliau berkata, segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat menerima petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian dia membacakan ayat Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah tempatnya dalam neraka. Setelah beliau membacakan khutbah hajah ini, beliau berkata, wahai para pendengar. Kemudian beliau mengucapkan salam dan kita sudah menjawabnya. Beliau berkata bahwa kita sekarang bersama dengan kisah para nabi dalam kitab yang mubin, yaitu Al-Quran. Dan aku memandang untuk memulai dengan kisah Nabi Adam, yaitu bapaknya manusia. Dialah asal daripada kejadian manusia. Semua makhluk setelah Adam adalah merupakan anak-anak keturunannya, baik itu dari para nabi, orang-orang yang para rasul dan para nabi, para suhada, orang-orang soleh, para siddiqin, ataupun orang-orang kafir. Baik itu orang-orang soleh dan orang-orang yang durhaka, semuanya adalah keturunan dari Adam. Allah telah menciptakan Adam untuk tinggal di muka bumi, dan juga keturunannya untuk tinggal di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pertama kali, dan tidak ada sebelumnya makhluk pun. Allah adalah al-awwal, yang wa laysa qablahu syai', yang tidak ada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala adalah fa'alu lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan di antara sifat Allah yang sangat tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan setiap saat, Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, Allah tinggal berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah. Tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang diam, kecuali itu semua adalah keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntutan daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah dan berhukum dengan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah atau tuntutan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, di antara mereka ada yang natik, ada yang bisa berbicara, ada yang tidak bisa berbicara. Di antara mereka, ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Di antara mereka, ada yang dibebani taklif dan ada yang tidak dibebani dengan beban taklif. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Allah menciptakan syaitan dari api. Dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari Adam keturunannya untuk memakmurkan bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya juga menjadikan manusia dua kelompok. Ada yang soleh dan ada yang jahat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dua kelompok, ada fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok nanti masuk ke surga dan satu kelompok masuk dalam api neraka. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Adam adalah Abul Bashar, dia adalah bapaknya manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tentang penciptaan Adam dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Kemudian Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan teruslah ya, di dalam ayat-ayat ini dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah menjelaskan tentang penciptaan Adam. Dan Allah menjelaskan dalam surat ini pula tentang bagaimana Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam. Kemudian juga Allah jelaskan dalam ayat-ayat ini tentang sujudnya malaikat, di mana para malaikat mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sujud kepada Nabi Adam. Dan juga dalam surat ini juga dalam ayat-ayatnya Allah menjelaskan tentang iblis yang aba wastakbar, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam dan dia sombong. Dan teruslah berlaku persengketaan antara iblis dan keturunannya dengan Adam dan keturunannya. Tentunya ini semuanya mengandung hikmah yang besar. Naam, ya Fadlul Syekh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata, sesungguhnya malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Perkataan malaikat kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami adalah makhluk yang selalu bertasbih kepada engkau, memujimu dan mensucikanmu. Beliau berkata, ini bukan i'tirad, ini bukan sanggahan dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah merupakan pengetahuan para malaikat yang dulu, artinya malaikat telah mengetahui bahwa manusia itu tersusun dengan adanya syahwat pada dirinya. Manusia itu adalah makhluk yang tidak maksum, yang tidak soleh. Ya. Juga tentang pengetahuan para malaikat dari apa yang telah diperbuat oleh jin tatkala mereka tinggal di bumi, yang mereka membuat kerusakan di tengah bumi, ya. Dan ini bukan ala sabilil i'tirad, bukan sanggahan dari malaikat, tetapi dalam rangka ta'zim dan ijlal, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya mungkin saja akan diciptakan nanti di bumi makhluk yang sama dengan apa yang telah diciptakan yang lalu di muka bumi yang mengadakan kerusakan. Ya. Dan tentunya para pendengar Allah muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab perkataan dari malaikat dengan perkataannya, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak ketahui. Ini adalah hikmah yang Allah sebutkan. Allah berkata kepada mereka, kalian tidak mengetahui hikmahnya, sesungguhnya akulah yang mengetahui. Di antara hikmahnya ada kemaslahatan yang banyak dan manfaat-manfaat yang banyak, yang allati la tu'ad wa la tuhsa, yang tidak bisa dihitung manfaat-manfaat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang mereka, tentang kesempurnaan ilmunya kepada Allah kepada mereka, dan agar mereka mengakui tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk dengan abasa, artinya dengan main-main. Hikmah Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Dan secara terperinci, secara tafsir adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya langsung. Dan tangannya Allah Subhanahu wa taala itu la tukayyaf. Tidak ditanya bagaimana tangannya Allah itu. Ya. Tidak kita mentakyifnya, tidak menanyakan bagaimana tangannya Allah itu atau disamakan dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu adalah tidak ada yang serupa dengannya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah menciptakan Adam dengan tangannya adalah tasywifan lahu, merupakan penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggenggam tanah dari semua jenis tanah yang ada di bumi ini. Dari semua jenis tanah, baik itu yang berwarna putih atau berwarna merah atau berwarna hitam, pantainya, pegunungannya, daratannya, tanah yang baik dan tanah yang buruk, agar makhluk atau keturunannya nanti itu seperti sifat-sifat yang ada pada tanah ini. Dan pertama kali Allah ciptakan Adam adalah dengan turab, dengan tanah, kemudian dicampur dengan air dan menjadi tin seperti tanah lumpur, kemudian menjadi hamak masnun. Hamak masnun ini adalah lumpur yang hitam, kemudian diberi bentuk, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam dengan seperti sol-sol, ya. Yang mana belum ada ruhnya, yang tidak ada suara, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada Adam ruh, ya. Allah ciptakan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian maka berubahlah tubuh Nabi Adam, ya, menjadi ada tulangnya dan dagingnya. Dan itulah hakikat daripada manusia. Hakikat daripada manusia yang Allah ciptakan. Yang mana Allah persiapkan manusia ini untuk lilhamlil amanah, untuk menanggung dan memikul amanat untuk memakmurkan bumi, untuk beramal soleh, untuk berjihad di jalannya. Kemudian beliau berkata, para pendengar Allah muliakan, Allah menyempurnakan nikmat kepada Adam. Setelah Allah ciptakan Adam, Allah subhanahu wa ta'ala mengajari Adam nama-nama segala sesuatu. Setiap nama-nama yang mesti diajarkan dari nama-nama makhluknya, nama-nama benda. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan tentang kedudukan Adam di hadapan para malaikat, di mana Allah atau di mana tidak manusia itu tidaklah mulia melainkan mulianya itu dengan ilmunya. Ya, Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu, kemudian memaparkannya kepada malaikat, dan Allah berkata kepada para malaikat, Ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Kabarkanlah wahai para malaikat kepadaku tentang nama-nama itu apabila kalian adalah benar. Kemudian malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksud engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Habarkanlah kepada mereka tentang nama-nama itu. Dan tatkala Adam menghabarkan kepada mereka tentang nama-nama dari nama-nama makhluk itu, maka Allah berkata, Alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku telah berkata kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui, lebih mengetahui tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh kalian dari hal yang gaib dari langit-langit dan bumi. Dan aku mengetahui apa yang ditampakkan oleh kalian dan apa yang disembunyikan oleh kalian. Maka para pendengar Allah menjelaskan, ketika itulah para malaikat mengetahui akan hikmah yang begitu besar dari penciptaan Adam alaihissalatu wassalam dan dari apa yang telah Allah ajarkan kepada Adam dari nama-nama segala sesuatu. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud dalam rangka mentaati ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya para malaikat bersujud kepada Adam dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melanggar satupun melainkan iblis. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maka seluruh para malaikat mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sujud kepada Adam dalam rangka ta'atan lillahi dan istislaman lillah, tunduk dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka diciptakan dari cahaya, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kecuali iblis, di mana bahwa madahnya yang khabis, bahwa materi ciptaan yang Allah ciptakan dengannya iblis itu adalah materi yang sangat jelek, ya. Di mana juga iblis menyembunyikan kekafiran, di mana dia tidak mau sujud kepada Adam. Dan iblis adalah bukan dari bangsa malaikat, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, adalah iblis merupakan bagian dari bangsa jin. Iblis dari bangsa jin, dan dia berbuat fasik dari perintah Rabb-nya. Iblis menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dan Iblis memiliki hasad kepada Adam. Dan ini kesombongan Iblis dan kekafirannya telah mendorong Iblis, membawa Iblis untuk tidak mau sujud kepada Adam. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu tidaklah terjadi melainkan karena dia dikhianati oleh materi yang diciptakan darinya, di mana dia diciptakan dari api yang menyala-nyala. Sebagaimana hal tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang sensifatan iblis, di mana bahwa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para malaikat diciptakan dari api, dan para malaikat diciptakan dari cahaya, dan iblis atau syaitan diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari mimma wusifa lakum, yaitu dari tanah. Dan iblis berterus terang tatkala diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam, dia membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Dari sini para ulama berkata bahwa makhluk yang pertama kali melakukan kias adalah iblis. Di mana iblis mengkiaskan dengan penciptaan. Iblis berkata, aku lebih baik karena aku diciptakan dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dan tentunya para pendengar Allah muliakan, tidaklah alam ini rusak melainkan dengan hal tersebut, dengan kias-kias tersebut. Dan tidaklah matahari disembah, bulan disembah, melainkan dengan adanya perbandingan ini, dengan kias ini. Dan tidaklah terjadi kesyirikan, melainkan pula dengan kias. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud terhadap zat yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah engkau sombong atau engkau menganggap orang atau makhluk yang tinggi? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab hal itu iblis terusir, matrudan dan mal'unan, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iblis dilaknati tentunya dengan keluar dari surga. Allah keluarkan iblis dari surga, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah dari surga, turunlah dari surga, engkau tidak boleh melakukan kesombongan di dalamnya. Keluarlah dan engkau termasuk orang-orang yang hina. Kemudian setelah iblis tahu dia dihukumi dengan hal tersebut, maka iblis mengadakan permusuhan dengan Adam dan keturunannya. Tatkala dia mengetahui hal itu, dia mengadakan permusuhan agar keturunan Nabi Adam menjadi hizbinya, menjadi kelompoknya dan bala tentara iblis. Dan dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkata, anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan. Dan Allah berkata, innaka minal munzirin, qala innaka minal mudharrin. Allah berkata, sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang godaan iblis ini tidak akan menimpa kepada hamba-hamba Allah yang soleh, kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang hidupnya mengikhlaskan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Allah berkata, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, atau engkau tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hambaku. Ya, itu orang-orang yang ikhlas. Di mana iblis pun berkata, tatkala akan menggoda keturunan dari Adam alaihissalam, iblis berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas tidak akan bisa tergoda oleh iblis dan selamat dari godaan iblis. Dan imtina'nya iblis atau keengganan iblis untuk sujud kepada Adam karena didasari dengan kesombongan dan hasadnya kepada Adam. Dan dia tercipta dari api. Dia sombong dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah kemudian para pendengar Allah sediakan, setelah iblis mengetahui tentang dia telah ditulis dan telah ditetapkan dengan hal tersebut, dia berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengumumkan permusuhan dengan Adam dan dengan keturunannya. Dia berkata, fabima agwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Dia iblis berkata, dengan sebab engkau telah menghukumi aku dengan kesesatan, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dan dari samping kanan mereka, dan dari samping kiri mereka, dan kau tidak jumpai kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini adalah janji iblis. Dan iblis tahu dia akan menggoda Bani Adam, bahwa iblis tahu bahwa Adam atau Bani Adam, anak keturunan Adam, ini tabiatnya suka dengan syahwat, ghaflah dan lalai, kemudian lemah, ya, di mana Allah mengatakan bahwa hal itu akan diikuti oleh orang-orang yang seperti itu, kecuali kata Allah, kecuali kelompok dari orang-orang yang beriman yang tidak akan mengikuti iblis. Dan para pendengar Allah menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh menjelaskan, Allah telah mengetahui di antara mereka dari keturunan Nabi Adam, ada yang ke surga kembalinya dan ada yang kembalinya ke neraka. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengusap Adam, kemudian Allah berkata, dan Allah lemparkan, ya, ini sebagai keturunan dari Nabi Adam, dan Allah berkata bahwa mereka itu akan kembali ke surga wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Kemudian Allah pun mengusap kembali yang kedua, dan Allah menggenggamnya dan melemparkan, dan berkata bahwa mereka itu ke golongan ini akan masuk ke dalam api neraka, dan aku pun tidak akan memperdulikannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada iblis, ya, bahwa Allah berkata kepada iblis ketika tahu tentang hal itu, Allah berfirman bahwa, wahai iblis, silakan, ya, usunglah siapa saja yang kau sanggup dari mereka dengan suaramu, dengan godaanmu, dan kerahkan semua bala tentaramu, baik yang berjalan kaki atau baik yang berkuda atau berjalan kaki, dan bersyirikatlah dengan mereka dalam harta dan anak-anak mereka, ya? Dan berjanjilah kepada mereka dengan janji-janji, artinya dengan janji-janji yang palsu, ya? Dan Allah katakan bahwa sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan dikuasai oleh kalian. Allah berkata, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bikhailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal awladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Dan para pendengar Allah menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, tadi Syekh berkata, menciptakan secara asal, ya, menciptakan makhluk manusia di dalam keadaan lurus, dalam keadaan hunafa. Di mana sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathumus syayatin." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian mereka dibelokkan atau disesatkan oleh syaitan-syaitan. Dalam hadis yang lain juga yang semakna dengan hal tadi, ya, bahwa syaitan itu berduduk di jalan-jalan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, masyaallah. Tafadhal. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, beliau berkata, sesungguhnya syaitan tidak akan menguasai hamba-hamba Allah yang khusus. Artinya, hamba-hamba Allah yang diantaranya saya sebutkan, seperti para nabi dan pengikut mereka dari kalangan syuhada, orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang soleh. Dari para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dari para wali-wali Allah yang beriman. Allah tidak akan menjadikan iblis atau syaitan berkuasa kepada mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan benteng yang begitu kokoh untuk mereka, untuk menghadapi iblis. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan senjata kepada mereka, yang mana syaitan tidak akan bisa menyentuh mereka, tentunya dengan kekuatan iman. Sesungguhnya syaitan tidak akan menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membekali mereka di antara dengan kitab-kitab yang mana di dalamnya ada ilmu yang bermanfaat, di mana di dalamnya ada anjuran untuk berlaku baik, dan di mana di dalamnya ada tarhib dari berbuat kemungkaran. Ada ancaman Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan mungkar. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan di mana diingatkan orang-orang yang mendustakan akan diberi dengan sanksi-sanksi dan iqab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang yang mengikuti hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, alla yadhil fid dunya wa la yashqa, tidak akan tersesat di dunia dan juga tidak akan sengsara. Allah berfirman, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti hidayahku maka tidak ada yang bisa maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Dan barang siapa, waman a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari berzikir mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami mengumpulkan dia nanti di hari kiamat menjadi orang yang buta. Kemudian dia bertanya, lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira, kenapa engkau, wahai Allah, mengumpulkanku dalam keadaan buta, padahal dulu dunia aku ini bisa melihat? Dan Allah berkata, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah dahulu telah datang ayat-ayat kami kepada engkau dan engkau mendustakannya. Maka Allah pun berkata, wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka demikianlah pada hari ini engkau pun dilupakan. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka kepada perkara-perkara yang bermanfaat untuk menjaga diri mereka dari musuh ini. Dengan mengajarkannya ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan untuk melindungi diri mereka dari makhluk yang terlaknat ini. Dan menjelaskan kepada mereka jalan keselamatan, menjelaskan jalan-jalan yang mana bisa binasa, yang iblis atau syaitan bisa mendatangi manusia dari jalan ini dan manusia tergoda dari lewat jalan ini. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita dalam kitabnya dan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zikir-zikir, ruqyah-ruqyah yang dengannya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk ini. Di antaranya adalah ayat kursi, di mana apabila seseorang membaca di malam hari, maka dia akan selalu terjaga di malam tersebut dan syaitan tidak bisa mendekatinya. Di antaranya juga adalah dengan surat-surat al-mu'awwidzat, ya, seperti surat al-Falaq dan An-Nas. Ya. Kemudian juga akhir-akhir daripada surat al-Baqarah. Juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan lewat lisan Rasul agar siapa saja yang mendatangi sebuah tempat dan dia berkata a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq la yadurruhu hatta yartahil, tidak akan sanggup tidak ada yang sanggup untuk memudaratkannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Kemudian juga bagaimana Allah menjelaskan tentang keutamaan salat fajar. Salat fajar, di mana orang yang melakukan salat subuh dan di mana orang yang melakukan salat subuh maka dia fi zimmatillah, berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Syekh. Syekh berkata, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya yaitu Hawa dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Agar ada maksud-maksud di situ, ada hikmah-hikmah yang bermacam-macam, dan agar berkembang biak setelahnya keturunan dari Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada keduanya dari musuhnya yaitu dari syaitan. Memperingatkan keduanya agar jangan sampai musuhnya ini mengeluarkan keduanya dari surga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk makan segala sesuatu kecuali satu saja. Yaitu Allah berfirman, "Fala taqrab hadhihi syajarah." Janganlah engkau mendekati pohon ini. Artinya tidak, janganlah kau makan, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan Adam untuk makan segala sesuatu di surga tersebut. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya bagimu hai Adam di dalam surga tidak merasa kelaparan dan juga tidak kelihatan auratnya, tidak telanjang. Dan juga tidak kena panas. Ya. Artinya kena matahari. Kemudian syaitan selalu mengawasi Adam dan Hawa, menunggu-nunggu kesempatan untuk mengeluarkan keduanya dari surga dengan hasad yang ada di dalamnya. Hasad dari kebahagiaan yang dimiliki oleh Adam dan istrinya yaitu Hawa. Dan akhirnya datanglah iblis kepada Adam dengan bentuk, dengan wujud seperti penasehat kepada Adam dan Hawa. Seakan-akan menasihati Adam dan Hawa. Dia berkata kepada Adam, "Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa, atau tidak akan pernah habis, tidak akan pernah usang?" Dia datang mendatangi Adam dan Hawa dalam bentuk penasihat yang shodiq, penasihat yang benar. Padahal dia menyimpan makar. Ya. Maka Allah jelaskan, fadallahuma bighurur. Ya. Artinya Allah sesat, iblis menipu keduanya. Iblis menipu keduanya. Dan para ulama, para pendengar Allah, yang tadi Syekh berkata, telah terjadi perbedaan di antara para mufassirin tentang pohon tersebut. Ya. Ada yang mengatakan layaktina, al-qurab, dan al-hanta. Ya. Dan beliau berkata kesimpulannya adalah hal tersebut bagian daripada Israiliyat. Ya. Dan kemudian beliau berkata, ya, melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu iblis berhasil menipu Adam dan Hawa. Falamma dzaqa asyjarata badat lahumas sawaatuhuma. Setelah keduanya yaitu Adam dan Hawa, ya, memakan pohon tersebut, maka tampaklah aurat daripada keduanya. Dan keduanya mulai watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Keduanya menutup auratnya dengan dedaunan-dedaunan surga. Karena setelah makan buah ini, maka terbuka auratnya. Ya. Dan ditutupi oleh keduanya dengan daun-daun surga. Dan ini adalah sesuatu yang mesti kita perhatikan. Ya. Karena aurat ini sesuatu yang harus ditutup. Ya. Yang beliau tadi memprihatinkan, ya, bahwa pada zaman kita sekarang ini, ya, yang mestinya aurat ditutup, tetapi manusia pada zaman sekarang ini atau sebagiannya itu sengaja membuka aurat, sengaja menampakkan auratnya. Kemudian beliau melanjutkan kisahnya, setelah nampak aurat, ya, nampak aurat dan Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, Allah berkata kepada keduanya, wanadahuma rabbuhuma, Allah berkata kepada keduanya, alam anhakuma an tulkuma asyjarati wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari memakan buah itu, dan aku berkata kepada kalian berdua, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Ya. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Adam alaihi salatu wasalam perkataan taubat. Ya. Dan perkataannya adalah, Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami sesungguhnya telah mendzalimi diri kami, dan apabila engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi, merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, tetapi merupakan hikmah yang Allah inginkan, Allah turunkan beliau Nabi Adam dan istrinya ke bumi, ya, untuk sebuah hikmah yang besar, ya, dan untuk memakmurkan bumi, ya. Dan ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdebat atau berbantah-bantah dengan Nabi Adam, di antara perbantahannya adalah tatkala Nabi Musa alaihi wasallam dalam hadis dikhabarkan tentang bantah atau bantahan perbantahan antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Musa, ya, artinya mencela tentang apa yang dilakukan oleh Adam, ya. Kemudian Adam berkata kepada Musa, engkau wahai Musa adalah Nabi Bani Israel, dan engkau adalah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah mengajak engkau bicara dengan langsung, ya. Dan apakah engkau mencelaku di atas perkara yang sudah sabak min Allah, artinya Allah tentukan, ya, telah Allah takdirkan, ya. Dan para pendengar yang Allah muliakan, turunlah Nabi Adam ke bumi ini, ya, bumi yang di mana tempat tinggal kita, bumi yang Allah perintahkan untuk kita hidupkan, ya. Di mana bumi ini adalah mazra'atul akhirah, tempat ladang dari kita menuju akhirat, artinya memperbanyak berbuat amal kita di bumi ini, selagi di bumi ini, untuk kembali ke akhirat. Dan Allah menghabarkan kepada Adam dan Musa, kepada Adam dan Hawa, bahwa mesti akan diuji di bumi ini. Begitu juga keturunannya mesti akan diuji. Di antara mereka ada yang soleh dan dia akan mendapatkan surga, dan di antara mereka ada yang mendustakan, dan mereka yang mendustakan itu akan mendapatkan azab yang abadi, yang sarmadi, yang lama, selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada keturunannya, yaitu kepada manusia, agar tidak sampai terjerumus dengan syaitan. Ya, jangan sampai kalian terfitnah, terperdaya dengan syaitan, sebagaimana syaitan telah memperdaya kedua orang tua kalian, yaitu Adam dan Hawa. Ya, di mana syaitan, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan melihat kalian, syaitan dan bala tentaranya melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Ya. Kemudian singkatnya para pendengar Allah menyatakan bahwa manusia hidup di muka bumi ini agar Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana amal manusia, dan kita semua dari Adam, ya, dan Adam dari tanah, ya. Dan beliau berkata bahwa insyaallah selanjutnya akan disebutkan tentang faedah-faedah dari kisah Nabi Adam tersebut, dan beliau akhirkan karena waktunya tidak cukup sekarang ini. Nah,